Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tentang pentingnya mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap manusia apabila meninggal dunia maka di alam kubur akan ditanya oleh dua malaikat tentang tiga perkara: siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Oleh karena itu wajib seorang muslim dan muslimah untuk mempersiapkan diri terkait tiga perkara tersebut. Perlu diketahui bahwasanya untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak cukup dengan menghafal, sebab seandainya menghafal itu cukup, niscaya orang munafik pun bisa menjawab pertanyaan. Tetapi yang dituntut adalah pemahaman dan juga pengamalan. Barang siapa yang di dunia mengenal Allah dan memenuhi haknya, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memenuhi haknya serta mengenal agama Islam dan mengamalkan isinya, maka diharapkan dia bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan mendapat kenikmatan di dalam kuburnya. Namun apabila dia tidak mengenal siapa Allah dan tidak memenuhi haknya, tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak memenuhi haknya, serta tidak atau kurang mengenal ajaran Islam dan tidak mengamalkannya, maka ditakutkan dia tidak bisa menjawab pertanyaan sehingga akibatnya siksa kubur yang akan dia dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai untuk bisa mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal agama Islam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.